Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara an-nisa al-ummahat ya ra'akunnallah. Walhamdulillah pada sore hari ini 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 19 Agustus 2020 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa kembali melanjutkan kajian dalam membahas karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam risalah beliau yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa, yang sempat terhenti cukup lama. Namun berkat taufik dan kemudahan taisir dari Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk kembali melanjutkan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai catatan dari amalan-amalan kebaikan kita, dan Allah Jalla wa'ala membantu kita untuk senantiasa mengikhlaskan amalan talabul ilmi, sehingga amalan besar ini bisa menjadi pemberat dari amalan-amalan soleh kita kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Akhwati An-Nisa yara'akunnallah, pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki penjelasan dari al-musannif alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan penukilan beliau terhadap hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, yaitu sebuah hadis dari musnad al-imam Ahmad alaihi rahmatullah, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karbun, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengajarkan kepadaku apabila aku menghadapi sebuah ujian, sebuah hal yang menyempitkan hati, sebuah musibah, untuk aku berdoa, untuk aku mengucapkan la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah wa tabarakallahu rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Begitu pula dalam musnad al-imam Ahmad alaihi rahmatullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan qattu hammun wala haznun, tidaklah seseorang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kegundahan, rasa sedih. Faqal, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adalun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi Ini doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah seseorang yang ditimpakan oleh Allah Jalla wa'ala kepadanya kesedihan, rasa gundah, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni abduk, ya Allah, aku adalah seorang hambamu, ibnu abdik, aku pun seorang putra atau keturunan dari hambamu pula, ibnu amatika, aku pun putra dari amah. Amah ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, maksudnya adalah budak, akan tetapi dari jenis kelamin wanita. Artinya apa? Hamba Allah subhanahu wa ta'ala laki-laki dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang perempuan. Artinya dia sedang mengalami kesulitan, dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala di masa-masa kegundahannya, di masa-masa kesedihannya, dengan menyampaikan doa ini, memberikan i'tiraf fi nafsihi. Dia menyampaikan kepada Allah Jalla wa'ala bahwa aku adalah putra dari hamba laki-lakimu, aku pun adalah putra dari hamba wanitamu. Nasiyati biyadik, apa yang ada dari jiwaku ini berada di tanganmu ya Allah. Madin fiyya hukmuk, apapun yang engkau putuskan, apapun yang engkau tetapkan, pasti terjadi pada diriku. Adlun fiyya qada'uk, ketetapanmu, takdir-takdirmu adalah takdir yang adil bagiku. Walaupun mungkin seorang hamba merasa bahwa ini adalah satu hal yang dalam tanda kutip tidak adil, tapi dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan untuk kita menyampaikan kepada Allah Jalla wa ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui adlun fiyya qada'uk, semua ketetapanmu ya Allah adalah ketetapan-ketetapan yang adil. Kemudian dia mulai dalam doanya, as'alukallahumma bikulli ismin huwalak, aku berdoa kepadamu, aku mohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang nama-nama tersebut engkau namakan untuk zatmu yang maha mulia. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau telah ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, ataukah nama-nama yang engkau telah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Apa doa orang tersebut? Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, antaja'ala al-Quranal azima rabi'a qalbi, atau sebelumnya, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-namamu yang masih engkau simpan di sisimu yang maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala, dengan semua namamu. Apakah itu sudah yang diajarkan, ataukah nama yang ada di dalam Al-Quranul Karim, atau apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin nama-nama dari zat Allah Jalla wa'ala yang masih tersimpan rapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya apa? Antaja'alal Quranal azima rabi'a qalbi, ya Allah, jadikanlah Al-Quranul Karim, Al-Quranul azim, sebagai rabi'a qalbi, sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya pada dada ini. Lihat ikhwat akhwati fillah ya ra'akunallah, bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita, walaupun kita sedang gundah gulana, walaupun kita sedang tertimpa ujian, musibah dan yang seterusnya, maka Nabi alaihi salatu wassalam tetap mengajarkan untuk kita kembali bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah ya Allah Al-Quran Al-Azim sebagai penyejuk hatiku. Jadikanlah Al-Quranul Karim sebagai cahaya bagi diri ini. Wajila'a huzni, dan jadikan pula Al-Quranul Karim sebagai penghilang, penawar dari kesedihan-kesedihanku. Jadi satu poin atau satu faedah yang bisa kita ambil akhwati fillah ya ra'akunallah, ketika Al-Quranul Karim ini dijadikan sebagai sebab utama yang bisa menghilangkan kesedihan seorang hamba. Maka ketika kita, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang terdekat kita, sahabat kita, dan yang lainnya mengalami kesedihan, atau mungkin diri kita sendiri, kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Kembalilah kepada ayat-ayat Allahu Jalla wa'ala. karena itu bisa menjadi penawar, bisa menjadi obat dari segala macam kegundahan, dari segala macam kesedihan yang kita miliki. Wa dhahaba hammi, jadikan pula ya Allah Al-Qur'anul Karim sebagai obat dari kegundahanku. Ketika ada seorang hamba, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang membaca doa ini di masa gundahnya, di masa kesedihannya, illa adzhaballahu azza wa jalla hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraha. Ketika ada seseorang yang merasa sedih, merasa gundah gulana, mungkin merasa depresi, putus asa, ingin bunuh diri dan yang seterusnya, kemudian dia baca doa ini, maka dijamin oleh sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Allah jalla wa ala akan mengangkat kegundahan-kegundahannya, akan mengangkat kesedihan-kesedihannya. Tidak cukup sampai di situ, tidak hanya diangkat oleh Allah jalla wa ala masalah demi masalah yang dia hadapi, ujian demi ujian yang dia hadapi, akan tetapi abdalahu makanahu faraha. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kesedihan-kesedihan tadi, kegundahan tadi, dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang banyak. Ini akhwati fillah rahimakumullah yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Maka kita lanjutkan pada pertemuan ini. Berkata al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa qala Ibn Mas'udin, berkata Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, ma kuriba nabiyyun minal anbiya illa staghatha bitasbih. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabiyul jalil radhiyallahu ta'ala anhuma, ma kuriba nabiyyun minal anbiya, tidaklah seorang nabi dari kalangan nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang nabi dari kalangan nabi-nabi yang diutus oleh Allah jalla wa'ala, pada saat mereka mengalami kesedihan, pada saat mereka mengalami kekecewaan, pada saat mereka mengalami sakit hati, apa yang mereka perbuat? Illa staghatha bitasbih. Yang mereka lakukan adalah beristighathah, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Bitasbih, dengan memperbanyak zikir, secara khusus at-tasbih. Mereka ucapkan subhanallah terus berulang-ulang kali. Mereka adalah ahlu dzikri. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah kering lisannya dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masa lapangnya, apalagi masa sempit. Apalagi ketika mereka dikecewakan oleh beberapa pihak dari kaumnya. Apalagi ketika para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam menjadi orang-orang atau menjadi pihak-pihak yang diacuhkan, atau mungkin dijadikan sebagai bahan tuhmah, tuduhan-tuduhan dusta, dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai pendusta, dituduh sebagai pemecah belah umat dan yang lainnya. Maka para nabi dan rasul ketika merasakan kesedihan-kesedihan itu, mereka berdoa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh al-imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, wa dhakara Ibnu Abi Dunya fi kitabil mujabina fi du'a, disebutkan oleh al-imam Ibnu Abi Dunya alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Mujabina fi du'a. Al-Mujabina fi du'a, ini karya dari al-imam Ibnu Abi Ad-Dunya. Anil Hasan, periwayatan ini datang dari jalur Al-Hasan. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Qala, Anas ibn Malik mengatakan, kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansar. Dahulu ada seorang sahabat nabi dari kalangan ansar, yukanna Aba Mi'laq, yang mana nama beliau dikenal di tengah-tengah para sahabah dengan nama kunyah Abu Mi'laq. Ini Anas ibn Malik akan berkisah, akhwati fillah ya ra'akunallah, tentang salah seorang dari sahabat Nabi ini yang bernama Abu Mi'laq ini, yang pernah dirampok oleh seorang penyamun. Di pertengahan jalan nanti akan kita baca kisahnya secara lengkap. Al-muhim, kesimpulan yang bisa kita ambil sebelum kita menyelesaikan pembacaan dari hadis ini secara lengkap, ketika perampok tersebut mendekati Abu Mi'laq, maka Abu Mi'laq meminta, memohon kepada sang perampok untuk memberikan kesempatan untuk Abu Mi'laq mengerjakan sebuah amalan soleh, agar si perampok memberikan kesempatan kepada Abu Mi'laq untuk mengerjakan sebuah amalan soleh. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warda, orang tersebut yang berasal dari Al-Ansar, dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum, yang berasal dari kaum Ansar, yang dikenal dengan kunyah Abu Mi'laq. Wa kana tajiran yatajiru bimalin lahu wa lighairihi. Abu Mi'laq ini adalah seorang tajir, seorang pedagang, yang mana beliau memutar dagangannya, modal usahanya, untungnya, dan yang seterusnya dari harta pribadinya, begitu pula dari harta-harta orang lain. Artinya ada orang lain yang memberikan amanah kepada beliau untuk menjalankan usaha tersebut, diberikan modal, menanam saham, dan yang semisalnya. Jadi Abu Mi'laq yang memutar atau menjalankan harta pribadinya, begitu pula harta-harta yang diamanahkan kepadanya dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum yang lainnya. Yadribu bihi fil afaq, yang mana Abu Mi'laq ini dikenal sebagai seorang yang pekerja keras, yang sering melakukan safar, perjalanan jauh ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, ke berbagai tempat untuk melariskan, menjual dagangan-dagangan beliau radhiyallahu taala anhu arda. Wa kana nasikan wari'an, dan beliau adalah seorang yang sangat ahli ibadah dan sangat alim. Ini merupakan sebuah tabiat dasar, sebuah sifat dasar, akhwati fillah yara'akunallah, yang dimiliki oleh para sahabah radhiyallahu taala anhum ardahum. Nasikan wari'an, mutazahid, orang-orang yang zuhud, yang jauh dari perkara-perkara yang sia-sia, jauh dari perkara-perkara yang haram, jauh dari kecintaan-kecintaan dunia. Mereka ahli ibadah, begitu pula mereka adalah orang-orang yang alim. Fakharaja marratan, kemudian suatu waktu Abu Mi'laq ini keluar seperti biasa untuk melariskan dagangannya, begitu pula untuk memutar harta atau modal yang diberikan oleh orang lain kepada beliau radhiyallahu taala anhu arda. Falaqiyahu lisun muqanna'un fis silah, maka di satu perjalanan beliau didatangi oleh seorang perampok, yang ketika itu perampok itu memakai top, begitu pula dilengkapi dengan as-silah, dilengkapi dengan senjata. Faqala lahu, kemudian perampok tadi mengatakan, da' ma ma'aka, letakkan semua apa yang kamu miliki. Fa inni qatiluka, karena aku akan membunuhmu. Qala ma turidu ila dami, sya'nuka bil mal, kamu jangan macam-macam dengan darahku, kata Abu Mi'laq kepada sang perampok. Kamu jangan macam-macam dengan darahku, jangan macam-macam dengan jiwa ini. Sya'nuka bil mal, kalau kamu mau ambil, ambil hartaku. Qala ammal malu, maka sang perampok tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Abu Mi'laq, adapun hartamu sudah jelas akan aku ambil. Walastu uridu ila damak, dan tujuan utamaku tidak lain tidak bukan adalah untuk menumpahkan darahmu. Kalau harta yang kamu bawa, hasil dagangan yang kamu bawa, modal-modal yang kamu bawa, harta-harta yang kamu bawa, pasti aku ambil. Akan tapi aku mencegat kamu di sini, kata si perampok, tujuan utamanya adalah membunuh dirimu. Waliyahutubillah. Ini yang disampaikan oleh sang perampok. Kemudian qal, Abu Mi'laq radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, amma idza abaita fadharni usalli arba'a rakaat. Tayib, apabila diizinkan, maka tolong biarkan aku untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Kamu mau mengambil hartaku, kamu mau membunuh aku, beri aku kesempatan untuk beramal soleh keterakhir kalinya. Berikan aku kesempatan untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Qal, kemudian sang perampok mengatakan, sholima badalak, silahkan kamu sholat. Diberikan kesempatan oleh perampok tersebut. Fatawadda'a, kemudian Abu Mi'laq radhiyallahu ta'ala anhu arda berwudu, thumma salla 4 rakaat. Kemudian beliau mengerjakan 4 rakaat seperti yang akan atau seperti yang telah disampaikan kepada si perampok. Fakana min du'aihi fi akhir sajdatin, dan di antara doa yang disampaikan, yang dipanjatkan kepada Allah Jalla wa'ala oleh Abu Mi'laq, terkhusus di akhir sujudnya beliau, anqal, beliau mengatakan, ya wadud. Dalam riwayat ini hanya satu kali, tapi dalam riwayat yang lain diulangi sampai 2-3 kali. Ya wadud, ya wadud. Salah satu nama dari nama-nama Allah Jalla jalaluh. Ya dhal arshil majid. Wahai zat yang memiliki arsh, al-arsh yang mulia. Wahai zat yang memiliki arsh yang mulia. Yang sebelumnya beliau mengatakan, ya wadud, ya wadud. Wadud ma'ruf, sama seperti maknanya ar-Rahman ar-Rahim. Wahai maha pengasih. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang wadud, yang maha pengasih. Ya wadud, ya wadud. Ya zat yang maha pengasih, zat yang maha pengasih. Ya dhal arshil majid. Wahai zat yang memiliki arsh yang mulia. Ya fa'alul lima yurid. Wahai zat yang bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Ini diawali dengan kalimat nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan asma'ul husna. Nama-nama Allah jalla wa'ala yang maha sempurna, yang maha tinggi. Karena memang kita, akhwat fillah yara'akunallah, ketika kita memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuka doa-doa kita dengan nama-nama Allah yang sesuai. Kalau kita minta rezeki, ya Razzaq. Kalau kita minta ampunan, ya Ghaffar, Ghafur, dan yang seterusnya. Nah, ini yang diinginkan oleh Abu Mi'laq radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula rasa pengasih yang akan datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba yang tertekan, yang terzalimi. Oleh karenanya beliau menyampaikan, ya wadud, ya dhal arshin majid, ya fa'alu lima yurid. Maka akhwati fillahi ra'akunallah, dilanjutkan oleh beliau ketika beliau menyampaikan pembukaan dari doanya dengan asma'ul husna. Disampaikan pada doa tersebut, as'aluka bi'izzika alladhi la yuram. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kemahamuliaan yang engkau miliki. Wa mulkika alladhi la yudam. Dengan kemahakuasaanmu yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain, yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain. Wa binurika alladhi mala'a arkanu arsyik, dan dengan cahayamu ya Allah yang memenuhi arsy-Mu secara sempurna. Kemudian Abu Mi'laq radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, antakfini syarra hadzal lis. Ya Allah, jauhkanlah aku dari perampok ini. Jauhkanlah aku, selamatkanlah aku dari perampok ini, ya Allah. Ya mughithu aghithni. Wahai zat yang maha melindungi, tolonglah aku. Thalatha marrat. 3 kali doa ini diulangi oleh Abu Mi'laq. Ya mughith aghithni, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni. Memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana akhwati fillahi ra'akunnallah, ketika sosok sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum mendapati sebuah keadaan yang sangat genting, jiwanya sudah terancam, sudah akan dibunuh, harta-hartanya sudah pasti akan dirampas, akan tetapi yang pertama sikap beliau tetaplah tenang. Kemudian yang kedua, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya dia melaksanakan sholat 4 rakaat, artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan kepada kita dari sosok sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah yang bernama Abu Mi'laq ini. Terlebih di akhir dari sholat tersebut dilanjutkan dengan doa demi doa yang dia mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mughithu aghithni, wahai zat yang maha memberi pertolongan, yang maha melindungi, lindungilah aku, tolonglah aku. Antakfini syarra hadzal lis, jauhkanlah aku dari perampok yang jahat ini. 3 kali ini doa diulangi oleh Abu Mi'laq radhiyallahu ta'ala anhu arba. Fa idza huwa bi farisin qad aqbal, maka seketika itu pula ada seorang pengendara kuda, penunggang kuda itu tiba-tiba berada di hadapan Abu Mi'laq. Entah dari mana datangnya. Seorang penunggang kuda datang tiba-tiba di hadapan Abu Mi'laq yang sedang berada di akhir salatnya, begitu pula di hadapan sang perampok. Biyadihi hurbatun, yang mana penunggang kuda ini nanti insyaallah taala akan disebutkan oleh beliau, terdapat belati. Dia memegang belati di tangannya. Qad wada'aha baina udhunai farasihi. Belati tersebut ditancapkan di bahagian kepala kuda yang dimilikinya. Artinya apa? Sudah siap untuk menyerang sang perampok. Falamma basura bihi lissu aqbala nahwahu. Maka ketika perampok tadi terperangah melihat ke arah penunggang kuda, lengkap dengan kudanya, lengkap dengan senjatanya, maka sang kuda langsung menyerang perampok yang jahat tersebut. Fata'anahu faqatalahu. Kemudian diseranglah oleh kuda tersebut, penunggang kuda termasuk yang ada di atasnya, kemudian sang perampok tersebut terbunuh. Tsumma aqbala ilaih. Setelah sang perampok terbunuh, bukan pergi begitu saja, akan tetapi sang penunggang kuda bersama dengan kudanya mendekati posisi Abu Mi'laq radhiyallahu ta'ala anhu arda yang telah selesai mengerjakan sholat, tapi masih dalam posisi duduk. Seketika itu sang penunggang kuda mengatakan, "Qum, berdirilah wahai Abu Mi'laq." Faqala man anta bi abi anta wa ummi. Maka sang penunggang kuda tersebut ditanya oleh Abu Mi'laq, "Siapa kamu? Tolong jawab. Tolong jawab siapa kamu?" Faqad aghathani Allah bika al-yawma. Maka sang penunggang kuda tadi malah balik bertanya, "Man anta bi abi anta wa ummi?" Lah, kamu ini siapa wahai Abu Mi'laq? Kamu siapa wahai Abu Mi'laq? Faqad aghathani Allahu bika al-yawm. Sungguh Allah Subhanahu wa taala secara khusus telah memerintahkan kepadaku untuk membantu dirimu. Jadi sang penunggang kuda tadi tiba-tiba mendapat kan perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk turun ke bumi dan membantu seorang Abu Mi'laq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Faqad aghathani Allahu bika al-yawm. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah membantuku juga. Abu Mi'laq mengatakan, dengan sebabmu wahai penunggang kuda, siapa juga kamu? Maka ini pertanyaan yang datang dari Abu Mi'laq. Abu Mi'laq bertanya, siapa dirimu wahai penunggang kuda? Dengan sebabmu Allah subhanahu wa ta'ala telah menolong diriku dari kejahatan sang perampok tersebut. Faqal, maka sang penunggang kuda tadi menjawab, ana malakun min ahli samair rabi'ah. Ketahuilah wahai Abu Mi'lak, aku adalah malak. Aku adalah penguasa di langit keempat. Di atas langit, akhwati fillah yara'akunallah. Masing-masing langit itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allahu Jalla wa'ala yang berada pada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus sampai langit ketujuh. Ah, ini malaikat Allahu Jalla wa'ala yang berada pada posisi langit keempat. Ana malakun min ahli samair rabi'ah. Aku adalah seorang penguasa, aku adalah seorang malaikat yang berada di langit keempat. Da'auta bidu'aikal awal. Ketika engkau berdoa pertama kali, fasami'tu li abwabis sama'i qa'qa'atan. Ketika kamu pertama kali berdoa, wahai Abu Mi'lak, aku langsung mendengar pintu-pintu langit itu bergetar. Pintu-pintu langit itu bergetar. Ini padahal Abu Mi'lak baru doa pertama kali. Sudah nampak bergetar pintu-pintu langit yang disebutkan oleh malaikat tersebut. Karena kita tahu tadi bahwa Abu Mi'lak radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 3 kali. Yang pertama, bergetar pintu-pintu langit wahai Abu Mi'lak, yang disampaikan oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, sang penunggang kuda tadi. Thumma da'au tabi du'aika thani. Kemudian engkau berdoa dengan doamu yang kedua wahai Abu Mi'lak. Fasami'tu li ahli samai dajjatan. Jadi yang pertama tadi, terdengar pintu langit bergetar. Ketika kamu berdoa dengan doamu yang kedua, langsung aku mendengar, bukan pintu langit lagi, penduduk langit, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ribut, gaduh. Kenapa? Untuk turun menyelamatkan sosokmu wahai Abu Mi'lak. Ini doa yang kedua. Dhajjah. Langsung bergetar langit-langit Allah subhanahu wa ta'ala. Penduduk langit masing-masingnya ingin mengambil posisi, menolong seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang terzalimi. Kemudian dilanjutkan oleh malaikat tersebut, sang penunggang kuda, thumma da'auta bidu'aika thalith. Kemudian engkau berdoa dengan doamu yang ketiga. Faqilali. Maka Allahu Jalla wa'ala menyampaikan kepadaku, du'a'u makrubin. Itu adalah doa dari seorang yang sedang mendapatkan kesulitan, seorang yang sedang mendapatkan kezaliman, wal'iyadzubillah. Fasa'altullaha ayyualliyani qatlahu. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan pernyataan tersebut, ini doa orang yang sedang terzalimi, ini doa orang yang sedang kesusahan, ini doa orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Maka sang malaikat, sang penunggang kuda yang berada di posisi langit keempat, langsung memohon kepada Allah, biarkan aku yang membunuh orang yang zalim di hadapannya. Biarkan aku ya Allah yang membunuh perampok yang berada di hadapannya. Maka diizinkan permintaan malaikat tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga turunlah malaikat tadi sebagai sosok penunggang kuda, lengkap dengan senjatanya, lengkap dengan belatinya, untuk membunuh sang perampok yang berani mengganggu sosok Abu Mi'lak, sahabi min ashabin nabi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Akhwati fillah yara'akunallah, dari kisah yang sangat menarik ini kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Bagaimana sosok seorang yang wara', seorang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang zuhud, seorang yang muta'abbid, yang benar-benar diisi waktunya dengan ibadah demi ibadah, adalah orang-orang yang tidak akan pernah lepas dari mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah lepas dari bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat genting pun mereka minta izin untuk biarkan aku sholat. Ancaman nyata ada di hadapannya. Akan tetapi tidak membuatnya kalu, tidak membuat depresi, tidak membuatnya putus asa. Ah sudah ada senjata di hadapanku, harta-hartaku sudah pasti diambil, ya sudahlah. Tinggal kamu bunuh saja, aku selesai. Lah, bukan demikian. Tolong beri aku satu kesempatan untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Ini faedah yang sangat penting. Artinya apa? Akhwati fillah yarhamakumullah, sebesar apapun permasalahan, problem kehidupan, ataukah mungkin rumah tangga yang kalian hadapi, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan-permasalahan anak-anak misalkan yang sangat bandel, yang sangat nakal, yang sangat ini, yang sangat itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma untuk mengeluh. Apalagi mengeluh kepada orang-orang yang juga lemah, orang-orang yang juga maha dhaif, tidak akan menambah masalah tersebut bisa selesai. Maka kembalilah kepada Zat yang pasti dan pasti bisa mendengarkan hamba-hambanya yang mengeluh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak ingin curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak ingin kembali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap mungkin curhatan kepada sahabat kita, teman duduk kita, teman akrab kita itu lebih nyaman bagi kita. Jangan, wal'iyadzubillah, hati-hati. Itu bisa berbahaya. Karena hukum asalnya, kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan problem, masalah, ujian, cobaan, kembali kepada Sang Khalik, Rabbul Izzati wal Jalal Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikut yang bisa kita ambil, bagaimana doa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhwati fillah yarakunallah, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Ketika Abu Mi'laq radhiyallahu taala anhu arda berdoa kepada Allahu jalla jalaluh, apalagi doa tersebut sampai diulangi 3 kali. Yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama saja kata sang malaikat bisa menggetarkan pintu-pintu langit. Yang kedua bisa membuat suara gaduh penduduk langit. Bahkan sampai doa yang ketiga sudah menjadi kewajiban Allahu Jalla wa'ala untuk mengirimkan nasr, mengirimkan pertolongan kepada hamba-hambanya yang membutuhkan. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Kita harus meyakini ini, akhwati fillah yarakunallah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janji-janjinya. Hanya keyakinan ini saja yang bisa membantu doa kita cepat diijabah. Yang bisa membantu doa kita menjadi doa-doa yang mustajabah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhwati fillah yarakunallah, untuk menutup majelis ini, juga menutup pembahasan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, beliau menukilkan ucapan Al-Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasan, Al-Hasan mengatakan, "Faman tawadda'a, barang siapa yang berwudu, wa shalla 4 rakaatin, kemudian dia melakukan salat 4 rakaat, wa da'a bi hadza ad-du'a, kemudian dilanjut untuk berdoa dengan doa ini yang telah disampaikan tadi oleh Abu Mi'laq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ustujiba lahu makruban kana aw ghairu makrubin, maka doanya pasti akan diijabah, pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia dalam keadaan sulit ataukah tidak dalam keadaan sulit, apakah dia dalam keadaan sempit ataukah mungkin dia dalam keadaan lapang. Ketika dia berwudu dilanjut dengan salat 4 rakaat, kemudian seperti keadaannya Abu Mi'laq radhiyallahu taala anhu arda, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disampaikan oleh Abu Mi'laq ini, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alul lima yurid, as'aluka bi'izzika la yura, as'aluka bi'izzika alladhi la yura, wa mulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala'a arkana arsyika. Kemudian dilanjut dengan doa yang dia inginkan. Ya Mughits, aghitsni, ya Mughits, aghitsni, dan yang seterusnya. Sesuai dengan keinginan dari kita masing-masing. Akhwat fillah yarakumullah, maka dengan ini walhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah pada pasal ini, yang insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke fasal atau pembahasan yang baru, yaitu ketika beliau alaihi rahmatullah menyampaikan wa katsiran manajid ad'iyatan dahabiha qaumun fastujibalahum, banyak sekali doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para hambanya berdoa dengan cara-cara tertentu, yang mana cara-cara inilah yang bisa menjadikan doa-doa mereka semua diijabah, yang insyaallah taala akan kita bahas fasal atau pembahasan ini sesuai dengan waktunya atau tepat pada waktunya, yakni di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita akan menukilkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.